بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد أيها الإخوة. Kita akan lanjutkan kembali pembahasan Dumu'us Shalihin. Tadi kita sudah jelaskan beberapa hadis dan athar tentang menangis karena takut kepada Allah dan penjelasan tentang sifat nangisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuki bab anwa'ul buka. Jenis-jenis tangisan. Imam Ibn Qayyim rahimahullah membagi tangisan ke dalam beberapa jenis. Pertama, buka'ur rahmah warriqah, tangisan kasih sayang dan rasa simpati atau empati. Kedua, buka'ul khawfi wal khasyah, tangisan karena takut, baik takut dalam arti khawf ataupun khasyah. Ketiga, buka'ul mahabbati wasyauq, tangisan cinta dan kerinduan. Jadi karena cinta bisa nangis, karena rindu juga bisa nangis. Keempat, buka ul farah wasurur, tangisan kebahagiaan dan kegembiraan. Kelima, buka ul jaz'i min wurudil mu'lim wa adami ihtimalih, tangisan goncangan karena teralaminya hal yang menyakitkan dan dia tidak mampu memikulnya, baik tangisannya itu atau hal yang menyakitkannya itu secara fisik ataupun secara psikis, dan dia tidak mampu memikul penderitaan itu, akhirnya nangis. Mungkin kayak anak itu yang di belakang. Coba dijempaikan hela. Keenam, buka'ul hazan atau buka'ul huzni, tangisan karena kesedihan. Nah, ada dua kemungkinan atau tiga kemungkinan. Dengan yang ketujuh, buka'ul khawar wa dha'af, tangisan karena kepengecutan dan kelemahan. Saya yakin anak itu tidak mungkin 1-4. Karena kasihan enggak, karena cinta kasih sayang enggak, karena senang atau bahagia enggak, khauf dan khasyah juga enggak. Mungkin karena tadi itu 5 atau 6 atau 7. Kedelapan, buka un nifak, tangisan kemunafikan. Wa huwa an tadma'al ainu wal qalbu qasin fa yudhiru sahibuhu al khushu wa huwa aqsan nasi qalban. Matanya menangis padahal hatinya keras. Pelakunya menampakkan kekhusyuan padahal dialah orang yang hatinya paling keras sedunia. Ya rahmukallah. Itulah tangisan kemunafikan. Kesembilan, al buka ul musta'ar wal musta'jaru alai, kabuka innahi ahbil ujrah. Fa inna kama qala Umar al-Khattab, tabi'u ibrataha wa tabki syajwa ghairiha. Kesembilan, tangisan musta'ar itu pinjaman, Mustajar itu sewaan, yaitu menangis karena disewa orang untuk menangis, dibayar. Seperti tangisan orang yang meratap karena kematian seseorang, tapi dia disuruh dan dibayar. Ayo nangis saja, nangis gitu, untuk mengkondisikan suasana agar orang-orang terkondisi ikut nangis juga. Kesepuluh, seperti ucapan Umar bin Khattab, tabi'u ibrataha wa tabki syajwa ghairiha. Kamu menjual ungkapan-ungkapan untuk menangis, kata-kata rintihan, kata-kata apa namanya, ratapan, wa tabki syajwa ghairiha, dan engkau menangis karena kesedihan orang lain. Engkau sendiri tidak sedih, tapi karena dibayar menangis. Inilah yang disebut dengan tangisan sewaan. Kesepuluh, bukaul muwafaqah, tangisan muwafaqah. Muwafaqah itu sekedar toleran, yaitu ayyara rajulun nasa yabkun li amrin warada alaihim fayabki ma'ahum wala yadri li ayyi syai'in yabkun. Itu seseorang yang melihat orang-orang pada menangis karena suatu perkara, dia pun ikut menangis bersama mereka, tapi dia tidak tahu kenapa itu menangis. Pokoknya lihat orang menangis, nangis saja. Ditanya kenapa kamu menangis, enggak tahu tuh. Pokoknya ikut-ikutanlah, orang menangis kita juga menangis tanpa tahu penyebabnya. Itu yang disebut dengan bukaul muwafaqah. Dan jenis pura-pura, jadi ini pura-pura menangis. Pura-pura menangis ini ada dua macam, ada yang mahmudah, ada yang madzmumah. Yang mahmud terpuji, yang madzmum tercela. Adapun yang mahmud, fal mahmudu ayustajlabu liriqatil qalbi wa li khasyatillahi ta'ala. Adapun yang mahmud, yang terpuji, pura-pura menangis untuk melunakkan hati dan untuk menghadirkan rasa takut kepada Allah. Makanya pernah kita membahas hadis, menangislah kamu ketika membaca Al-Quran, kalau tidak mampu menangis, pura-puralah menangis. Jadi kepura-puraan menangis untuk menghadirkan kelunakan hati, untuk melunakkan hati yang keras, sehingga dengan pura-pura menangis akhirnya jadi benar-benar menangis. Ini terpuji. Adapun yang madmum, yang tercela, adalah ayujtalabu li ajlil khalqi ay riya'an wa mujamalah, yaitu menangis yang dibuat-buat karena orang. Artinya karena riya, ingin dilihat orang, atau karena sekedar acting, berbahasa basi. Nah, inilah yang tercela. Inilah 10 jenis tangisan. Lalu yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad. Lalu ada penjelasan, wal farqu baina buka'il hazan wa buka'il khauf huwa anna buka al-hazan yakunu ala ma madha min husuli makruh aw fawati mahbub, wa buka al-khauf yakunu lima yutawaqqa'u fil mustaqbal min dhalik. Perbedaan antara tangisan kesedihan dan tangisan ketakutan adalah, kalau menangis karena sedih, itu disebabkan karena kejadian masa lalu yang tidak disukai. Kejadian yang tidak disukai itu baik berupa umpamanya dihina orang, hilang uang dicopet, ditonjok orang, difitnah orang pada masa yang lalu, lalu kita menangisnya sekarang. Itulah tangisan kesedihan. Atau karena hilangnya atau luputnya sesuatu yang kita cintai, yang kita sukai, baik itu uang, jabatan, kehormatan, atau orang yang kita cintai lalu meninggal, kita sedih kemudian menangis. Itulah tangisan kesedihan. Adapun tangisan ketakutan itu disebabkan karena khawatir terjerumusnya dirinya di masa yang akan datang terhadap sesuatu yang tidak disukai. Karena khawatir nanti besok lusa dia terjerumus ke dalam apa yang tidak dia sukai. Takut umpamanya nanti dirampok, takut umpamanya nanti dimarahi orang karena dia sudah bersalah ke orang itu, lalu menangislah karena hal tersebut, maka itulah tangis ketakutan. Adapun wal farqu baina buka'i sururi wal farah wa buka'il hazan anna dam'ata surur baridah wal qalbu farhan wal qalba farhan wa dam'ata al hazan harah wal qalba hazin. Adapun perbedaan antara menangis karena senang dan bahagia dengan menangis karena kesedihan. Kalau ada orang menangis, kita tebak apakah dia nangis karena sedih atau karena bahagia. Bagaimana cara menebaknya, cara membedakannya? Kalau air mata kebahagiaan, maka terasa dingin tapi hatinya bahagia. Kalau air mata kesedihan, air matanya panas atau hangat tapi hatinya sedih. Jadi untuk mengetahui apakah orang yang menangis itu bahagia atau sedih, ambil aja air matanya, rasakan hangat atau dingin. Kalau dingin berarti bahagia. Kalau umpamanya sedih berarti akan hangat. Jadi kalau ikhwan nembak akhwat, akhwat saya mau nikah sama anti, mau enggak? Tiba-tiba akhwat itu nangis, jangan lu GR. Apakah itu senang atau sedih, gitu ya? Maka coba air matanya dirasakan dingin atau hangat. Kalau hangat berarti sedih, berarti itu ditolak. Tapi kalau dingin itu bahagia, insya Allah diterima. Oleh karena itu orang yang berbahagia dikatakan qurratu ainin. Orang yang berbahagia itu disebut qurratu ainin, tenang matanya. Karena apa? Aqarrallahu bihi ainahu. Karena Allah menenangkan kedua matanya. Ketika orang itu bersedih dikatakan sakhinatul ain, hangat matanya karena Allah menghangatkan air matanya yang keluar dari kedua matanya. Berkata Yazid bin Maisarah rahimahullah, al-buka'u min sab'ati asya, al-buka min al-farah, wal-buka min al-hazan, wal-faz'i, wal-riya, wal-waj'i, wal-syukri, wa-buka'u min khasyatillahi ta'ala, fadhalika alladhi tutfi'u minha amthal al-buhur minan nar. Menangis itu ada tujuh alasan. Pertama, menangis karena senang atau bahagia. Kedua, menangis karena sedih. Ketiga, menangis karena tegang, terkejut. Keempat, menangis karena riya. Kelima, menangis karena sakit. Keenam, menangis karena syukur. Dan kesembilan, menangis karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ketujuh, karena menangis karena takut karena Allah. Inilah yang bisa memadamkan api seluas lautan. Inilah jenis-jenis tangisan. Bab berikutnya, Dumu'ul Anbiya, tangisan para nabi. Kita mulai dengan dumu'u Sayyidina Adam alaihi salatu wassalam. menangisnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 35 sampai 37. Kata Allah, "Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh-dhalimin." Fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fih wa'qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Fatalaqqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwa tawwabur rahim. Kami berkata, "Hei Adam, tinggallah kamu beserta istrimu di surga, dan makanlah dari surga itu apa saja yang kalian berdua kehendaki, dan janganlah kalian berdua mendekati pohon ini, maka kalian berdua akan termasuk golongan orang-orang zalim." Lalu setan menergelincirkan keduanya dari surga, lalu mengeluarkan keduanya dari tempat yang selama ini mereka tempati. Dan kami berkata, "Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Dan bagi kalian di muka bumi ada tempat menetap dan kesenangan sampai hari kiamat." Lalu Adam menerima beberapa kalimat dari Allah, lalu Allah pun menerima tobatnya. Sesungguhnya dia maha penerima tobat dan maha penyayang. Inilah ayat yang merupakan kisah awal berlangsungnya kehidupan manusia yang kemudian menorehkan sejarah yang panjang dalam kehidupan di dunia ini. Setelah Adam berada dalam kenikmatan dan kebahagiaan di surga yang penuh keriduan Allah, maka keadaan pun berbalik, yang disebabkan karena kedengkian iblis kepada Adam alaihi salatu wassalam. Iblis menganggap bahwa Adam merupakan penyebab diusirnya dia dari rahmat Allah azza wa jalla. Ketika Allah memerintahkan kepada iblis untuk bersujud kepada Adam, iblis enggan, tidak mau, lalu bertakabur, sombong. Dia tidak termasuk orang-orang yang taat kepada perintah tersebut. Allah berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin." Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, "Sujudlah kalian kepada Adam." Maka seluruhnya sujud kecuali iblis. Dia enggan dan takabur, dan dia termasuk orang-orang yang atau golongan yang kafir. Jadi saat itu malaikat ada di sana, iblis juga ada di sana. Iblis tidak termasuk golongan malaikat, tapi termasuk golongan jin. Karena iblis diciptakan dari api, sedangkan para malaikat diciptakan dari cahaya. Kata iblis, ketika ditanya kenapa kamu enggak mau sujud, "Khalaqtali min narin wa khalaqtahu min tin." Karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan dia dari tanah. Nah, yang diciptakan dari api adalah jin. Adapun malaikat diciptakan dari cahaya. Jadi iblis tidak termasuk golongan malaikat, tapi ada di sana di tempat itu sama-sama. Maka ketika dua-duanya, baik malaikat ataupun iblis, disuruh sujud, Para malaikat sujud, iblis enggak mau. Dia enggan dan takabur, dan dia termasuk golongan kafir. Dia, si iblis ini, tertipu dengan sikap ketakaburannya hanya karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Dia merasa api lebih baik daripada tanah. Padahal sebaliknya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan, dari segi apapun, tanah itu jauh lebih baik daripada api. Pertama, tanah itu memberi manfaat kepada barang lain atau makhluk lain. Siapapun makhluk yang ada dalam tanah itu, dia bisa mengambil manfaat. Tongkat tadi ditancapkan ke tanah, tumbuh dia menjadi pohon. Api bukan manfaat tapi merusak. Benda apapun yang bersentuhan dengan api, dia akan hancur dan rusak. Tanah tidak membutuhkan tempat, tapi dia menjadi tempat bagi yang lain. Kalau api membutuhkan tempat. Tanah kokoh dan kuat. Kalau api, tidak ada benda yang selemah api. Dengan angin pun lebih lemah api. Api umpamanya ketika tidak ada angin, dia tegak. Kita jentikan jari kita di depan api, tek, si api bakal ngageol, bakal bergoyang. Hanya karena tiupan sedikit angin saja dia sudah bergoyang, sudah berubah. Dan itu menunjukkan sangat super lemahnya api. Api, tanah bisa berdiri sendiri, tidak membutuhkan yang lain, bahkan yang lain yang membutuhkan tanah. Sedangkan api, keberadaannya sangat butuh benda lain, baik itu kayu, kertas, atau apapun. Ketika benda lain yang dibakarnya habis, apa yang terjadi? Api mengecil, lama-lama padam. Coba bakar kertas, cegur langsung gede. Setelah kertasnya habis, kecil-kecil-kecil, peot-peot-peot, tek, padam dengan sendirinya. Menunjukkan api itu super lemah. Jadi dari berbagai macam segi, tanah jauh lebih baik daripada api. Dan inilah kebodohan iblis laknatullahi alaih, yang merasa dirinya lebih baik daripada Adam hanya karena bahan pembuat dirinya dia anggap lebih baik daripada bahan pembuat Adam. Dia anggap api lebih baik daripada tanah, padahal sebaliknya. Maka akhirnya si iblis itu terusir, lalu dia pun berpikir untuk menyesatkan Adam agar Adam pun terusir dari surga tersebut. Itulah yang akan dilakukan oleh iblis. Apa sih kaitannya cerita yang barusan dengan tangisan Adam? Kok gak ada kisah menangisnya gitu ya? Bukan gak ada, tapi belum ada. Dan tangisannya dahsyat. Diriwayatkan dari Mujahid bahwa Adam alaih salatu wassalam ketika beliau memakan pohon yang sebenarnya dilarang untuk didekati. Didekati aja jangan, ini bukan didekati, malah disamperin, dipetik dan dimakan. Maka berjatuhanlah seluruh perhiasan surga yang menempel di dalam diri, pada dirinya. Seluruhnya tiba-tiba berjatuhan, yang tadinya dipakai. Maka tidak ada satupun barang surga yang menempel pada badannya kecuali dia jatuh. Meliriklah Adam kepada Hawa dalam keadaan menangis. Berkatalah Adam, "Istain lil khuruj min jiwarillah. Hadza awwalu syu'mil musibah." Syu'mil musibah. Oh, maksiyah bukan musibah. Maksiyah. Bersiaplah engkau hei Hawa untuk keluar dari sisi Allah. Inilah awal kesialan yang diakibatkan dari kemaksiatan. Berkatalah Hawa, "Ya Adam, ma dhonanta anna ahadan yahlifu billahi kadhiba wa dhalika anna iblis qasamahuma 'ala syajarah wa adam fil jannah hariban istihya'an min rabbil alamin fatalaqat bihi syajaratun bi ba'di aghsaniha. Kata Hawa, wahai Adam, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang bersumpah palsu atas nama Allah? Itu disebabkan karena iblis kan ketika membujuk Adam dan Hawa tersebut bersumpah, wa qasamahuma bil ghurur inni lakuma laminan nasihin, kan gitu di dalam ayat yang lain. Maka si iblis itu bersumpah atas nama Allah tapi palsu kepada Adam dan Hawa, wa qasamahuma inni lakuma minan nasihi laminan nasihin, bahwa aku itu sekedar memberi nasihat aja kepada kalian berdua dengan bersumpah itu. Dan karena Adam dan Hawa tidak menyangka dia akan menipu, si iblis itu percaya kemudian mengikuti bujukan iblis. Makanya Hawa menyatakan, bagaimana pendapat tentang seorang yang bersumpah palsu atas nama Allah? Itu disebabkan karena iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa. Maka Adam saat itu di surga lari karena malu kepada Allah Rabbul Alamin. Lalu Hawa memetik daun-daun surga kemudian digantungkan di badannya untuk menutupi tubuhnya atau auratnya. Maka Adam menyangka bahwa hukuman itu akan disegerakan kepada dirinya. Maka dia pun tertunduk kepalanya lalu berkata, maaf, maaf, al-afu, al-afu. Sambil lari itu, lalu berkatalah Allah, ya Adam, afiraran minni, wahai Adam, apakah engkau akan lari daripadaku? Berkatalah Adam, bal haya'am minka ya sayyidi, saya lari karena malu kepada engkau wahai tuanku. Lalu Allah mewahyukan kepada dua orang malaikat, bukan dua orang, dua malaikat, untuk mengeluarkan Adam dan Hawa dari sisi Allah karena kedua-duanya telah bermaksiat kepadaku. Jibril mencabut mahkota dari kepala Adam. Mikail pun mencabut ngalaanan beberapa perhiasan dari jabin Adam, dari apa namanya ini teh ta'ar, kening. Mahkotanya dicabut, seluruh perhiasannya juga dicabut. Ketika Adam turun dari Malakutul Qudsi, dari alam malakut, alam para malaikat, ke negeri yang akan dia di dalamnya akan merasakan kelaparan, kelelahan, kehausan, baka ala khati'atihi mi'ata sana. Lalu dia pun menangis selama 100 tahun. Adam kan usianya berapa coba? Jatahnya sih 1000 tahun. Tapi kemudian yang 40 tahun diberikan kepada siapa? Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sehingga jatah Adam tinggal 960 tahun lagi. 100 tahun pertama itu menangis terus, menangisi kesalahannya, dosanya, dan dia itu menempelkan kepalanya ke kedua lututnya. Bercucuranlah air mata sampai dari dalam tanah tumbuhlah rumput-rumputan dan pohon-pohonan dari air matanya. Jadi mengalir terus secara deras sampai tumbuh rumput di tanah. Sampai tumbuh rumput di mana? Tumbuh-tumbuhan di tanah. Kemudian setelah itu disebutkan barulah dari sana terjadinya tumbuh-tumbuhan dan rumput-rumputan tersebut. Setelah itulah, setelah 100 tahun dia mengemukakan penyesalannya, tobatnya, tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan untuk mengungkapkan tobatnya, Allah pun mewahyukan beberapa kalimat untuk mengungkapkan tobat. Allah menyatakan, fatalaqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih. Lalu Adam menerima beberapa kalimat tobat dari Allah. Lalu Allah menerima tobatnya, karena sungguhnya dia maha penerima tobat dan maha penyayang. Di antara kalimat tobat yang sudah kita bahas dalam kitab Riyadul Mustaghfirin adalah Rabbana dholamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah mendzalimi diri-diri kami sendiri. Seandainya Engkau tidak mengampuni diri kami dan tidak merahmati kami, maka pastilah kami termasuk orang-orang yang zalim. Ini kalimat yang diterima oleh Adam dari Allah, yang kemudian Allah menerima tobatnya. Inilah tangisan Adam alaihi salatu wasalam. Bayangkan 100 tahun ya. Kita aja belum sampai 100 tahun, tapi sudah rasanya sudah lama nian hidup dengan berbagai macam variasi keadaan dan aktivitas kita. Ini Adam bayangkan 100 tahun pertama itu nangis terus. Dan ukuran Nabi Adam tidak seukuran kita. Kalau kita bekek segini tuh, boncel, kecil. Adapun ukuran Nabi Adam setinggi 30 hasta. Satu hasta itu segini, hampir setengah meter. Sehingga Adam 60 hasta, bukan 30 hasta, sehingga tingginya Nabi Adam itu hampir 30 meter tingginya itu. Kalau masuk ke mesin ini enggak akan muat. Harus ngadepong. Nah, dan seukuran itu pulalah para ahli surga di dalam surganya. Jadi ahli surga hidup di dalam surga seukuran Nabi Adam pada usia perpaduan antara stamina dan kematangan, yaitu sekitar 30 tahun. Tidak terlalu muda, memang staminanya kuat tetapi masih mentah. Tidak terlalu tua, memang sudah matang tapi sudah loyo. Ini pas perpaduan antara itu, 30 tahunan, dan itulah ahli surga. Tapi ahli surga ukurannya jauh lebih kecil dibanding ahli neraka. Ahli neraka jauh lebih besar lagi. Yang sering kita ungkap, giginya ahli neraka aja besarnya sebesar Gunung Uhud. Bagaimana dengan mulutnya, kepalanya, dan badannya? Wahab bin Munabbih mengatakan, Anna Adam labitha fi sakhati sab'ah ayyam, thumma inna Allah ta'ala atla'ahu fil yaumi sabi wa huwa munkisun mukhirruna kadhim, fa'auha Allahu ilaihi, ya Adam, ma hadhal jahlu alladhi araka fihi al-yawm wa ma hadhihi al-balyah allati qad ajhafa bika bala'uha wa shika'uha. Qala Adam, azamat musibati ya ilahi wa ahatat bi khati'ati wa kharajtu fi malakuti rabbi fa asbahtu fi daril hawan ba'dal karamah wa fi daril syaqawah ba'dal sa'adah wa fi daril ana'i wan nasab ba'dal khafad wad da'ah wa fi daril bala' ba'dal afiyah wa fi daril ghurur ba'dal aman. Ilahi, kaifa la abki ala khati'ati, am kaifa la tuhzinuni nafsi, am kaifa li an ajtabira hadhil baliyah wal musibah ya ilahi. Kata Wahab bin Munabbih, sesungguhnya Adam selama 7 hari dia kecewa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala pada hari ketujuhnya mencerahkan dia. Dia saat itu sedang tertunduk, sedang tersungkur dalam keadaan kecewa berat, kecewa atas dirinya, marah atas dirinya. Lalu Allah mewahyukan kepadanya, "Hei Adam, kebodohan apa yang aku lihat pada hari ini? Apakah, kenapa bala atau musibah yang telah menjerumuskan engkau kepada kesulitan dan kebinasaan ini?" Lalu Adam berkata, "Musibahku sangat besar ya Ilahi. Kesalahanku telah meliputi diriku. Aku telah keluar dari alam malakut ya Allah. Lalu jadilah aku tinggal di negeri yang hina setelah sebelumnya aku tinggal di negeri yang mulia. Aku tinggal di negeri yang penuh kebinasaan setelah sebelumnya aku tinggal di negeri yang penuh kebahagiaan. Aku tinggal di negeri yang penuh kelelahan dan kepenatan, padahal sebelumnya aku tinggal di negeri yang penuh dengan keringanan dan kerilekskan atau santai kayak gitu ya. Aku tinggal di negeri yang penuh bala setelah sebelumnya aku tinggal di negeri yang penuh kesejahteraan. Aku tinggal di negeri yang penuh tipu daya setelah sebelumnya aku tinggal di negeri yang penuh keamanan. Ya Allah, bagaimana aku tidak menangis atas kesalahan-kesalahanku? Bagaimana aku tidak merasa sedih terhadap diriku sendiri? Bagaimana aku am kaifa li an ajtabira hadhil baliyah wal musibah ya Ilahi? Bagaimana aku tidak menyesali seluruh bala dan musibah ini wahai Ilahi?" Itu perkataan Adam alaihissalatu wassalam. Jadi kesedihan, penyesalan Adam itu tidak sebentar ya. 100 tahun pertama itu menangis. Berkatalah Allah kepada Adam, "Alam astafika li nafsi wa ahlaltuka dari wa astafaituka ala khalqi wa khasastuka bikaramati wa alqaitu alaika mahabbati wa hadartuka sakhati. Alam ubashirka biyadi wa anfukhu fihi fika min ruhi wa usjidu laka malaikati alam taku jari fi hubuhati bahwahati jannati tatabawwa'u haitsu tasya' min karamati wa asaita amri wa nasita ahdi wa dayya'ta wasiyati fa kaifa tastankiru naqmati fa wa izzati wa jalali law mala'tul arda rijalan kullahum mithlaka yusabbihuna al-lail wan-nahara la yafturun thumma asawni la anzaltahum manazilal asin." Kata Allah, "Bukankah aku telah memilihmu untukku? Bukankah telah aku halalkan bagimu negeriku?" Maksudnya surga. "Bukankah aku telah memilihmu di atas seluruh makhlukku? Bukankah telah aku khususkan bagimu kemuliaanku? Bukankah telah aku lontarkan kepadamu kecintaanku? Bukankah telah aku wanti-wantikan kamu akan kemurkaanku? Bukankah aku telah memberikan membahagiakan engkau dengan tanganku?" Maksudnya Adam langsung diciptakan dengan kedua tangan Allah langsung. "Dan aku tiupkan kepadamu dari ruhku, dan aku jadikan para malaikatku bersujud kepadamu. Bukankah engkau telah menjadi tetanggaku yang hidup di surgaku? Engkau hidup sekehendakmu dari kemuliaanku, tapi kemudian engkau bermaksiat kepadaku. Engkau melupakan janjiku, engkau menyia-nyiakan wasiatku. Maka bagaimana mungkin engkau akan mengingkari kemarahanku? Maka demi kemuliaanku, demi kegagahanku dan kemuliaanku, Seandainya aku penuhi bumi dengan laki-laki semuanya seperti engkau, terus mereka bertasbih malam dan siang tanpa merasa jemu, kemudian mereka bermaksiat kepadaku, pasti aku akan tempatkan mereka di tempat para ahli maksiat. Masih kata Allah, wa inni qad rahimtu dha'fak wa aqaltu athratak wa qabiltu taubatak wa sami'tu tadarru'ak wa ghafartu dhanbak faqul la ilaha illa anta subhanaka allahumma bihamdika dhalamtu nafsi wa amiltu su'a fatub 'alayya innaka antat tawwabur rahim. Faqalaha Adam. Thumma qala lahu rabbuh, qul la ilaha illa anta subhanaka allahumma bihamdika dhalamtu nafsi wa amiltu su' faghfirli innaka antal ghafurur rahim. Faqalaha Adam. Thumma qala lahu rabbuh, qul la ilaha illa anta subhanaka allahumma bihamdika dhalamtu nafsi amiltu su'a farhamni innaka anta arhamur rahimin. Kata Allah, sungguhnya aku telah mengasihi kelemahanmu, telah aku sedikitkan penderitaanmu, telah aku terima taubatmu, telah aku dengar tadarru'mu. Tadarru' itu menyeru secara lirih merendah kepada Allah, dan aku telah ampuni dosa-dosamu. Maka katakan oleh Muhammad Adam, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak selain engkau, maha suci engkau. Ya Allah, dengan seluruh pujianmu aku telah wabihamdika, dengan memujimu. Dhalamtu nafsi, aku telah zalim kepada diriku sendiri, aku telah melakukan keburukan. Maka terimalah tobatku, sungguhnya engkau maha penerima tobat. Katakan itu, hei Adam. Lalu Adam pun mengatakan ini. Kemudian Allah pun berfirman lagi, katakan lagi, la ilaha illa anta, tidak ada sembahan yang hak selain engkau, maha suci engkau. Ya Allah, maha terpuji engkau, aku telah zalim kepada diriku sendiri, aku telah melakukan kesalahan, ampuni aku karena sungguhnya engkau maha pengampun dan maha penyayang. Lalu Adam pun mengatakan perkataan itu. Lalu Allah berfirman lagi, katakan olehmu, tidak ada sembahan yang hak selain engkau, maha suci engkau. Ya Allah, maha terpuji engkau, aku telah zalim kepada diriku sendiri, aku telah melakukan kesalahan, maka rahmati aku karena sungguhnya engkau maha pemberi rahmat di antara pemberi rahmat, atau maha penyayang di antara para penyayang. Lalu Adam pun mengatakan hal tersebut. Berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab At-Tawabin yang dikutip oleh muallif, wa kana Adam qad ishtadda buka'u wa hazanu lamma kana min admi musibati hatta inna kanatil malaikah hatta in kanatil malaikatu latahzanu li huznihi wa tabki li buka'ihi fabaka 'alal jannati mi'atay sana faba'athallahu ilaihi bi khaymatin min khiyamil jannah fawadu'aha lahu fi mawdi'il ka'bah qabla an takunal ka'bah. Adam sangat dahsyat tangisannya dan kesedihannya ketika besarnya musibah yang menimpanya, sampai para malaikat pun ikut merasa sedih dengan kesedihan Adam dan menangis dengan tangisan Adam. Maka menangislah di surga selama 200 tahun. Lalu Allah mengutus kepadanya salah satu di antara kemah-kemah surga. Lalu diletakkanlah kemah itu baginya, bagi Adam, di tempat Ka'bah sebelum Ka'bah itu ada. Tapi lokasi Ka'bahnya kan sudah ada, Ka'bahnya belum ada. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah dalam kitab At-Tawabin, dan itulah tangisan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ini tangisan Nabi pertama. Kedua, bagaimana tangisan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini akan kita jelaskan sore hari nanti pada asar. Sekarang waktunya sudah tiba untuk bertanya jawab tentang hal yang tadi. Sampai di sini sesi kedua ini, dan kita masuki sesi tanya jawab. Bagi pendengar Radio Roja, silakan tulis lewat SMS dan kirim ke nomor yang tadi sudah dijelaskan. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Sampai di sini saja dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita jumpa lagi pada asar nanti. Antum semua harus menghemat stamina agar bisa selesai sampai maghrib nanti ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.